Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillahil qadim al bari. ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. طيب بقوس كلان دم هفال. Banyak kandungan sirah yang terdapat dalam mandhumah ini. Secara beruntun akan beliau sebutkan sirah Nabi SAW secara urut. Tapi kita lanjutkan. Qala an-nazim al-muallif Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala. Bait yang berikutnya. Bait yang kelima. قال ووافق العشرين من نيسان فقبله حين أبيه حان ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. Jadi masih terkait kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelumnya beliau menyebutkan bahwa kelahiran beliau itu yang masyhur pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin di saat fajar menyingsing. Maka beliau lanjutkan wawafaqal 20 min Naisana, bertepatan dengan tanggal atau bertepatan pada tanggal 20 Naisan April, bertepatan pada tanggal 20 April. وقبله حين أبيه حان, dan sebelum kelahirannya حين أبيه حان, ajal ayah Nabi alaihi salatu wasalam datang, atau datang ajal ayahnya, yakni sebelum kelahiran beliau sang ayah wafat. حين أبيه حان, datang ajalnya ayah Nabi alaihi salatu wassalam. Wawafaq al-ishrina min Naisana, bertepatan pada tanggal 20 April. Ini yani tahun Syamsiyah atau tahun Masehi. Ini bersandar pada tanggal kelahiran beliau, yaitu 12 Rabiul Awal. Ini hitungan tanggal 20 April ini bersandarkan pada tanggal kelahiran beliau di tahun Hijriah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ahli tarikh mereka menentukan dan menetapkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu waktu kelahiran beliau. Itu yang masyhur, pendapat yang masyhur. Jadi pada tanggal 12 Hijriah Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal 20 April. Namun sebagian ulama mengomentari tentang permasalahan ini bahwa perkara menetapkan tanggal, menentukan tanggal ini sesuai dengan tanggal April, tanggal 20 April, ini perkara yang sangat sulit, perkara yang sangat sulit. Kenapa? Karena yang namanya bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu berbeda. Berbeda. Hitungannya berbeda Demikian juga bulan Hijriah itu tidak seterusnya sama. Jumlah harinya bulan Hijriah itu tidak seterusnya sama. Bagaimana kita tahu bahwa bulan ini apakah bulan Hijriah itu sempurna 30 atau tidak sempurna? Jadi penghitungannya itu sangat susah. Bagaimana di bulan-bulan yang lalu itu kita bisa tahu bahwa bulan ini hitungannya sempurna atau tidak? Dan anggap misalnya bulan April itu sesuai pada Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal itu bertepatan dengan hari Senin tanggal 12. Bagaimana juga dengan tanggal 20 April ini? Intinya terdapat kesulitan dalam penghitungan dan penyamaan antara bulan Masehi atau tanggal Masehi dengan tanggal Hijriah, terlebih jika itu dari zaman yang sangat lampau. Namun inilah yang masyhur. Namun pendapat ini yang masyhur di kalangan ahlu tarikh. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa bertepatan pada tanggal 20 April ini yang masyhur. Walaupun di sana terdapat kesalahan, namun ini yang masyhur dari kalangan ahlu tarikh. Tapi kita lanjutkan. Qala wa qablahu haynu abihi hana. Dan sebelum kelahiran beliau, haynu abihi hana, sang ayah wafat. Sebelum kelahiran Nabi alaihissalam, ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan beliau masih di dalam janin perut sang ibu. Inilah pendapat yang masyhur. Inilah pendapat yang masyhur. Dan inilah pendapat yang benar, yang ashah, yang paling tepat daripada pendapat yang lainnya. Karena di sana terdapat pendapat yang lain yang mengatakan bahwa beliau ayah Nabi alaihissalatu wassalam wafat di saat beliau masih bayi. Di saat beliau masih bayi. Tetapi yang masyhur yaitu pendapat yang disebut oleh muallif, pengarang di sini, An-Nadhim, bahwa ayah Nabi alaihissalatu wassalam wafat di saat beliau masih dalam perutnya ibu. Dan dalil atas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zuhri, namun sanadnya mursal. Dan juga diriwayatkan hadis yang marfu dari Nabi alaihissalatu wassalam, namun hadis tersebut dhaif. Namun yang paling benar pendapat terkait waktu ayah Nabi alaihissalatu wassalam meninggal yaitu pendapat yang disebutkan oleh muallif di sini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Az-Zuhri. Jadi ayahnya Nabi alaihissalatu wassalam wafat dan beliau masih dalam perut janin sang ibu. Dan tempat ayah Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana beliau khabarkan sendiri bahwa ayahnya berada di An-Nar. Demikian juga ibunda dari Rasul alaihissalatu wassalam berada di dalam An-Nar. Keduanya mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Buraidah dengan sanad yang sahih. Kata Buraidah, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu ketika kami keluar bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba beliau berkata, makanakum hatta atikum, berhenti di tempat kalian sampai aku kembali lagi kepada kalian. Fadhahab, maka beliau pun pergi meninggalkan kami di suatu lembah yang disebut dengan lembah Waddan. Maka beliau pergi Tsumma raja'. Kemudian beliau selang beberapa saat kembali lagi kepada kami, wa huwa tsaqil, dalam keadaan terlihat berat wajah beliau alaihi salatu wassalam, ka'anna syai' nazala bih, seakan-akan ada sesuatu yang menimpa beliau. Maka beliau berkata, bersabda, faqala inni ataitu qabra ummi fasa'altu rabbi asy-syafa'ata laha famana'aniha. Sesungguhnya aku barusan mendatangi kuburan makam ibuku, maka aku meminta kepada Rabbku untuk memberikan syafaat kepadanya, namun Rabbku tidak mengizinkannya, menahan dan tidak mengizinkan aku untuk memberikan syafaat kepada ibuku. Dan juga dalam riwayat Al-Baihaqi, suatu ketika Rasulullah SAW menangis, annahu baka. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab ketika melihat Rasul menangis, Umar berkata, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasulullah? Maka beliau alaihissalatu wassalam menjawab, hadha qabru Aminah bintu Wahab, inilah makam kuburan Aminah bintu Wahab. Istadantu Rabbi fi an azura qabraha fa'adhina li, fasta'adantuhu fil istighfari laha fa'aba alayya. Ini kuburan Aminah bintu Wahab, yakni ibuku. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahinya, maka dia mengizinkanku. Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku lagi untuk memintakan ampun untuknya, tetapi dia tidak mengizinkanku. Ini dari riwayat Al-Baihaqi. Dan juga nangisnya Rasulullah SAW di sini bukan berarti bahwa beliau tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal. Tidak, nangisnya beliau di sini sebagai nangis tabiat manusia, cinta terhadap ibunda. Manusia itu sayang terhadap ibunya, sehingga ketika Rasul tahu bahwa ibunya di neraka, nangis sedih beliau. Tetapi di sisi lain beliau ridha dengan ketetapan Allah, dengan takdir yang telah Allah tentukan. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, istadzantu Rabbi an azura qabri ummi, an azura qabra ummi, fa'adhina li, wasta'adhantuhu an astaghfira laha, walam ya'dhan li, fazurul qubur, fa'innaha tuzakkirukumul maut. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, istadzantu Rabbi, aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburan ibuku, fa'adhina li, maka beliau, maka Allah Azza wa Jal mengizinkanku. Wasta'adantuhu an astaghfira laha, dan aku minta izin lagi untuk memintakan ampun kepadanya. Walam ya'dhan li, tetapi dia tidak mengizinkanku. Fazurul kubur, maka ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena sungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan kalian terhadap kematian. Maka hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagiannya terdapat dalam Sahih Muslim. Terdapat dalil yang jelas, wadih, bahwa Nabi SAW atau ibu Nabi SAW mati di atas kekufuran. Mati di atas kekufuran. Dan tempatnya di An-Nar. Demikian juga tentang ayahnya. Terkait ayah beliau SAW, sama seperti ibunya di An-Nar. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Anas bin Malik, bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aina abi? Ada orang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, di mana bapakku? Tempatnya di mana? Qala finnar, bapakmu di neraka. Maka orang itu, falamma qafa, orang itu menunduk dan berbalik arah. Dengan menundukkan punggungnya, da'ah. Ketika orang itu berbalik dengan menundukkan punggungnya, sedih orang itu. Dan berpaling, maka Rasul memanggilnya. Faqala lahu, kemudian Rasul mengatakan kepadanya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu sama-sama di neraka. Maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa ayah Nabi SAW itu juga berada di An-Nar. Demikian juga ibunya. Kenapa ayah dan ibu Rasul alaihissalatu wassalam dalam An-Nar dan mati di atas kekufuran? Jawabannya dikarenakan kaum musyrikin Quraisy zaman dahulu, mereka itu telah sampai kepada mereka agama Nabi Isa alaihi salam dan juga agama Nabi Ibrahim. Jadi Quraisy, bangsa Arab di zaman itu telah sampai di tengah-tengah mereka agama Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah beberapa orang yang hidup di tengah-tengah mereka itu berpegang teguh dengan agama Nabi Isa, contohnya seperti Waraqah bin Naufal, seorang yang berpegang teguh dengan agama Nabi Isa alaihi salam. Dan juga diantara yang ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Amr bin Faiz. Zaid bin Amr yang hidup di zaman sebelum Rasul alaihi salatu wassalam, beliau atau Zaid bin Amr, nanti akan disebutkan juga kisahnya, bahwa Zaid bin Amr ini sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, beliau termasuk seseorang yang berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Fakana hanifan musliman. Dan Zaid bin Amr sebelum mengetahui Rasul alaihi salatu wassalam, beliau seorang yang berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim dan seorang muslim yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Maka kesimpulannya bahwa agama itu telah sampai kepada mereka. Agama itu telah sampai kepada kaum Quraisy. Namun mayoritas mereka tidak mau mengikuti agama Ibrahim dan tidak mau mengikuti agama Isa alaihi salam. Dan mereka justru meninggalkannya dan beribadah kepada berhala. Jika ada yang bertanya, bukankah hadis-hadis ini apakah tidak bertentangan dengan sabda firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula"? Yani ayah dan ibu Rasul alaihi salatu wassalam itu wafat di atas kesyirikan dan tempat mereka di an-nar. Jika ada yang bertanya, bukankah mereka itu adalah ahlul fatrah? Bukankah mereka itu adalah ahlul fatrah? Apa itu ahlul fatrah? Yani ahlul fatrah adalah orang yang hidup di suatu zaman yang tidak ada rasul di situ. Tidak ada rasul di situ dan dia tidak tahu sama sekali tentang agama. Ini ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Yang mana Allah mengatakan tentang ahlul fatrah ini, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak mengadab suatu kaum, sama sekali tidak akan pernah mengazab, menyiksa suatu kaum sampai kami betul-betul mengutuskan kepada mereka seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Maksudnya apa? Yani kami tidak akan mengazab seseorang sampai telah tegak hujjah atas dia. Jika belum tegak hujjah orang yang tidak tahu tentang agama Islam sama sekali, maka ini ahlul fatrah. Maka ini ahlul fatrah. Ya, nanti akan di hari kiamat akan mendapat ujian. Maka jawabannya bahwa Quraisy bukan ahlul fatrah. Di zaman itu mereka telah sampai agama Nabi Isa dan juga agama Nabi Ibrahim, sehingga telah tegak hujjah atas mereka. Telah tegak hujjah atas mereka. Tapi kembali ke pembahasan kita bahwa Nabi alaihissalatu wassalam lahir dalam keadaan ayahnya sudah tiada. Ayahnya sudah meninggal di saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal. Dan di sana ada hikmah di balik keyatiman Nabi alaihi salatu wassalam. Apa hikmahnya? Di antaranya yaitu supaya orang-orang tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mendapat risalah ini dengan arahan-arahan ayahnya atau kakeknya. Bahkan kakek beliau juga meninggal di saat beliau masih kecil. Jadi antara hikmahnya itu supaya tidak ada yang menyangka bahwa Rasul ini, orang ini, Muhammad alaihissalam, Nabi kita, mendapat risalah sesuatu yang baru yang dia bawa ini merupakan warisan ajaran ayahnya. Jadi ayahnya lah yang mengarahkan dan membimbing dia supaya bisa membuat risalah ini. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Buktinya ayahnya itu sudah tidak ada sebelum lahirnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga di sana Allah Azza wa Jal memberikan kekhususan-kekhususan untuk Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana di balik itu semua terdapat hikmah. Terdapat hikmah. Seperti apa contohnya? Misalnya nasab beliau. Beliau lahir di tengah-tengah nasab yang paling mulia. Beliau lahir sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa beliau itu keturunan orang yang memiliki nasab yang paling mulia di tengah-tengah Quraisy. Dan demikianlah setiap para rasul dan para nabi yang Allah utus, itu kondisinya mereka di tengah-tengah orang yang memiliki nasab yang sangat mulia. Dan Nabi kita adalah orang yang paling mulia nasabnya dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah. Yang paling mulia nasabnya adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah supaya tidak dikatakan bahwa orang ini datang membawa sesuatu yang baru dalam rangka untuk mengangkat dirinya, mengangkat nasabnya, mengangkat kaum dan kabilahnya. Dia tujuannya orang ini membuat sesuatu yang baru itu membawa risalah, mengajak untuk masuk Islam supaya apa? Banyak pengikut, supaya tinggi nasab dia. Ini hikmahnya. Sehingga Allah utus beliau di tengah-tengah orang yang paling memiliki nasab yang mulia, sehingga tidak butuh beliau dengan nasab yang mulia, sedangkan beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya. Tidak butuh dengan yang seperti itu. Tidak butuh untuk mengangkat nasabnya lagi. Kenapa? Karena beliau sudah berada di tengah-tengah orang yang paling baik nasabnya di antara mereka. Tidak perlu mengangkat nasabnya lagi. Ini hikmah mengapa Nabi SAW dilahirkan dengan nasab yang sangat mulia. Dan juga para Rasul Allah utus dengan kondisi seperti ini. Mereka itu diutus dari jalur nasab yang paling mulia. Supaya tidak ada yang mengatakan tadi bahwa orang ini datang untuk mengangkat dirinya, mengangkat nasab dan kabilahnya. Tidak. Tidak butuh. Nabi dan Rasul tidak butuh dengan hal tersebut. Justru mereka itu sudah tinggi nasab mereka. Dan juga diantara kekhususan Nabi SAW yang disitu terdapat hikmah juga sebagai faedah, yaitu beliau alaihissalatu wassalam ummi. Ummi, apa itu ummi? Dilahirkan dan beliau dikenal sebagai orang yang ummi. Ummi itu apa? La yaktub wa la yaqra alkitabah. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Nabi kita itu ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca tulisan juga. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyyin, dari orang-orang yang ummi, rasul di tengah-tengah mereka. Jadi beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa hikmahnya? Allah sebutkan hikmah dari ini. Kenapa Allah Azza wa Jal menjadikan nabinya itu sebagai orang yang ummi? Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Wa ma kunta tatlu, ya Muhammad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ma kunta tatlu min qablihi min kitab." Kamu belum pernah sebelumnya membaca kitab. Kamu bukanlah orang yang bisa membaca kitab, membaca tulisan. wala takhuttuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Apa? Apa hikmahnya? Allah sebutkan, Allah lanjutkan, idzal lartabal mubtilun. Jika kamu bisa melakukannya, yang bisa kamu menulis dan bisa kamu membaca, idzal lartab, pasti orang-orang yang mubtil, orang-orang yang mengingkari itu akan ragu dengan apa yang kamu bawa ini. Membuat ragu orang-orang sesat, membuat ragu orang-orang yang bodoh. Ketika Rasul adalah diutus dari orang yang pandai membaca, pandai menulis dan membuat kata-kata, maka orang-orang itu bisa ragu. Kenapa ragu? Orang ini pandai membaca, mungkin dia bisa mendapat risalah ini dari hasil bacaan dia, hasil karya-karya tulisnya. Dia pandai membaca, dia bisa mendapat ilmu itu dari kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu kutu dalam membaca, pandai membaca sehingga dia bisa membuat sesuatu yang baru. Maka Allah nafikan, Allah nafikan, idzal lartabal mubtilun. Kalau seandainya kamu bisa membaca dan kamu baik dalam menulis, mengarang suatu karya tulisan, niscaya kata Allah Azza wa Jal, orang-orang yang bodoh itu akan meragukan kerasulanmu. Mereka akan mengatakan bahwa kau mendapatkan ilmu ini dari kitab-kitab sebelummu, dari hasil bacaan dan tulisanmu. Sehingga semua orang sejak Rasul alaihissalam belum diangkat sebagai seorang Rasul, semua tahu dan paham betul bahwa orang ini yang namanya Muhammad alaihissalam ini Nabi kita, sama sekali tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang Quraisy semua tahu bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi tidak mungkin dia dapat ilmu ini dari hasil bacaan dan tulisan-tulisan dia. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Beliau hidup di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kaumnya sebelum menjadi seorang Rasul selama 40 tahun hidup di tengah-tengah mereka. Dan umur beliau sudah mencapai 40 tahun sebelum diangkat menjadi seorang Rasul. Dan mereka tahu, kenal betul dengan sifat-sifat Nabi alaihissalam. Tahu bahwa orang ini gak bisa baca, orang ini gak bisa nulis. Tahu bahwa orang ini ummi. Maka hujjah itu tegak, betul-betul mereka mendapati sesuatu yang tidak bisa mereka ingkari. Dari sisi manapun akan susah untuk diingkari bahwa dia adalah seorang Rasul. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang mendapat ilmu ini dari warisan ayah-ayahnya. Terbantah. Ayahnya itu sudah meninggal sebelum dia lahir. Kakeknya juga meninggal di saat masih kecil. Bahkan ibunya itu meninggal, Nabi Alaihissalam yatim piatu. Ibunya itu meninggal dalam keadaan umur beliau masih 6 tahun. Masih kecil. Tidak ada yang mengajari dia hal-hal yang baru ini, bukan ajaran warisan sebelumnya. Juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mereka tidak bisa menegakkan hujjah, membantah kerasulan Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini dia bisa mengucapkan suatu ucapan dari ucapannya sendiri, yang Al-Quran diucapkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka kaget ketika Rasul bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang mana itu bukan ucapan manusia, ucapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka tetap kufur dan mereka tidak mau menerima kerasulan beliau, dikarenakan itu adalah kesombongan dari mereka. Seandainya mereka mau jujur, mereka mau bersikap adil dan bertengah, akan berpikir tidak mungkin orang ini bisa mengadakan sesuatu yang baru. Maka dengan itu mukjizah itu sempurna dengan sifat-sifat ini. Juga diantara kekuasaan Nabi alaihissalatu wassalam bahwa beliau tidak memiliki warisan. Beliau tidak memberikan harta waris. Ini juga kekuasaan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada warisan Nabi alaihissalatu wassalam untuk keluarganya. Tidak ada warisan Nabi alaihissalatu wassalam untuk keluarganya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah supaya tidak dikatakan oleh manusia bahwa orang ini datang membawa sesuatu yang baru, tujuannya untuk mengumpulkan harta. Seandainya Rasul itu punya warisan dan diwariskan kepada harta keluarganya, maka orang-orang itu akan mengatakan, orang ini ternyata selama ini dia itu tujuannya membuat sesuatu yang baru supaya dapat banyak pemasukan harta, supaya banyak uangnya, banyak hartanya untuk menguntungkan pribadinya, sehingga untuk memperkaya dan memberikan warisan keturunannya. Jawabannya tidak. Rasul itu tidak memiliki warisan, dan sisa-sisa harta Nabi alaihissalatu wassalam itu di saat beliau wafat diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diletakkan di Baitul Malil Muslimin, diletakkan di Baitul Mal, tidak diserahkan kepada ahli warisnya. Demikian wasiat Rasul alaihissalam bahwa beliau tidak memiliki warisan, tidak punya harta waris yang diserahkan kepada keturunannya. Di antara hikmahnya seperti itu. Tapi itu beberapa hikmah dan kekhususan Nabi alaihissalatu wassalam, yang mana Allah khususkan beliau dengan kekhususan tersebut, dan di balik itu terdapat hikmah. Di antaranya yaitu wafatnya ayah beliau di saat beliau masih dalam perutnya ibu. Di saat beliau masih dalam janin sang ibu, ayahnya telah wafat. Wafaqal 20 min Nisan wa qablahu hayn abihi hana. Tapi itu antum hafal bait 1 sampai 5. Diusahakan untuk dihafal. Tapi lahuna sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.